Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatul Usul karya Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam penjelasan al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua dari tingkatan dinul Islam, yaitu al-iman. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir tentang arkanul iman, rukun-rukun iman, bahwasanya di sana arkanuhu sittah, rukun-rukunnya ada enam. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, yaitu engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir Allah, baik takdir yang bagus atau takdir yang jelek. Dan telah berlalu penjelasan tentang makna al-iman, tentang definisi al-iman. Demikian pula perbedaan antara rukun-rukun iman dengan cabang-cabang iman. Kita masuk pada pembahasan tentang ziyadatul iman wa nuqsanuh. Faqala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, "Wa ma dalilu ziyadati wa nuqsani fil iman?" Apa dalil bahwasannya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Dan ini merupakan mazhab ahlu sunnah wal jamaah, bahwasannya al-iman yazid wa yankus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman akan bertambah karena melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan iman akan berkurang karena melakukan kemaksiatan dan dosa. Apa dalilnya iman itu bertambah dan berkurang? Nah, sekaligus ini sebagai bantahan mereka yang mengatakan bahwasannya iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sama dengan imannya orang zaman sekarang yang paling banyak maksiatnya. Ini keyakinan batil. Nah, adapun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan manusia yatafawat fil iman, bertingkat-tingkat dalam tingkat keimanannya. Ada yang tinggi keimanannya, ada yang rendah, ada yang kuat, ada yang lemah. Karena keimanan itu sendiri yazid wa yankus, bertambah dan bisa juga berkurang. Bertambah dengan melakukan ibadah dan ketaatan, dan berkurang karena melakukan kemaksiatan dan dosa. Sekarang Syekh di sini akan mendatangkan dalil-dalilnya, dalil bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Amma dalil ziyadah, adapun dalil bahwasanya iman itu bisa bertambah, faqauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, disebut tentang Allah, baik nama-namanya atau sifat-sifatnya atau keagungannya, kemuliaannya, apabila disebut tentang Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah. Zadathum imana. Bila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, maka bertambah keimanan mereka. Fadalla ala anal imana yazidu bisama'il Qur'an. Ayat ini menunjukkan bahwasannya keimanan itu akan bertambah dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Semakin dia sering mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, semakin dia banyak mendengar ayat-ayat Al-Quran, maka akan semakin bertambah keimanannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan mereka. Nah, demikian pula ayat yang lain dalam surat At-Taubah ayat yang ke-124 yang menunjukkan bahwasannya iman bisa bertambah. Wa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza ma unzilat suratum faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana famal ladzina amanu fazadathum imana wahum yastabshirun. Dalam surat Taubah ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila diturunkan satu surat, faminhum, maka di antara mereka, yaitu di antara orang-orang munafik, man yaqul, ada yang mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapakah di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan turunnya surat ini. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana, maka keimanan mereka bertambah dengan diturunkannya surat. Wa hum yastabsyirun, dan mereka merasa senang ya dengan diturunkannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan lafaz fazadathum imana, maka bertambah keimanan mereka. Ya. Fabuhital ladzi kafar, maka terbungkam ya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar atau mengingkari bahwasannya iman itu bertambah dan berkurang. Dua ayat ini sudah cukup ya membantah keyakinan mereka yang menyatakan bahwasannya iman semua orang itu sama. Dari kalangan Murji'ah dan yang lainnya. Dalla 'ala annal imana yazid binuzul Qur'an wa sam'ihi wa tadabburi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dengan diturunkannya Al-Qur'an. Kaum mukminin bertambah keimanannya dengan diturunkannya Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Keimanan bertambah dengan diturunkannya Al-Qur'an, dan juga dengan mendengarkan Al-Qur'an, dan juga dengan mentadabburi Al-Qur'an, menghayati, memahami Al-Quran, keimanan akan bertambah. Membacanya, menghayatinya, memahami maknanya, ya. Nah, ini akan menambah keimanan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mudaththir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Ini yang menjadi syahid. Allah berfirman dalam surat Al-Muddaththir ayat yang ke-31, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً, tidaklah kami menjadikan penjaga neraka kecuali dari kalangan malaikat. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا, dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka ya, kecuali sebagai fitnah, sebagai ujian. لِلَّذِينَ كَفَرُوا, sebagai ujian bagi orang-orang yang kafir. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, agar supaya orang-orang yang diberi Alkitab semakin yakin, percaya. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِمَانًا, dan orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. هَذَا هُوَ شَهِدٌ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِمَانًا, dan orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Fadalla ala anal imana yazidu bitta'at wat tasdiq. Ayat ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu bertambah dengan melakukan ketaatan dan juga dengan melakukan tasdiq. Nah, membenarkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang neraka, ya, bahwasanya neraka dijaga oleh para malaikat, ya. Nah, demikian pula sifat-sifat malaikat yang menjaga neraka, ya. Giladun syidad, nah, keras dan kasar, ya. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tidak pernah mendurhakai Allah, mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Nah, orang-orang yang beriman bertambah keimanannya, percaya, yakin dengan berita yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi minal adillah ala ziyadatil iman. Ini semua yang di atas yang sudah kita baca termasuk daripada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya iman itu bisa bertambah. Wa aman nuqsan. Sekarang dalil-dalil bahwasannya iman itu bisa berkurang. Wa aman nuqsan, adapun dalil bahwasannya iman bisa berkurang, bisa melemah, fa inna kulla syai'in yazid fa innahu yankus. Dalil yang menunjukkan bahwasannya iman itu bisa berkurang, yang pertama dari akal. Secara akal, segala sesuatu yang bertambah maka dia bisa berkurang. Segala sesuatu yang bertambah maka dia bisa berkurang. Dalil-dalil di atas tadi menunjukkan iman bertambah. Maka segala sesuatu yang bertambah dia yankus, akan bisa berkurang. Kullu syai'in qabilun liziyadah fa innahu qabilun linaqs. Dan sesungguhnya setiap sesuatu yang bisa bertambah, ya, qabilun liziyadah, yang bisa menerima tambahan, ya, fa innahu qabilun linaqs, maka dia pun akan menerima an-naqs. Nah, kekurangan. Segala sesuatu yang bisa bertambah maka dia pun akan bisa berkurang. Hadza min nahiyah, ini dari satu sisi. Ya. Ini dari satu sisi. Wa dalla alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih. Sekarang dalil dari hadis. Dan juga berkurangnya keimanan itu ditunjukkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati yaqul" Akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal min iman. Taib, setelah penduduk neraka masuk ke dalam neraka, ya, yang berhak masuk neraka berhak masuk ke dalam neraka, dan yang berhak masuk ke surga telah masuk surga. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman." Keluarkan dari neraka orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun seberat biji sawi. Ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai keutamaan bagi seorang yang beriman walaupun lemah keimanannya. Allah mengatakan keluarkan dari neraka orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun seberat biji sawi. Fadalla ala anal imana yankus hatta yakuna ala wazni khardalin fil qalb. Hadis ini menunjukkan bahwasannya keimanan itu bisa berkurang, ya, sampai keimanan tersebut menjadi seberat biji sawi di dalam hatinya. Ya. Sampai keimanan tersebut yang ada di dalam hatinya menjadi seberat biji sawi. Ya. Lemah, rendah, ringan. Ini dalil dari hadis yang menunjukkan bahwasannya iman bisa berkurang. Wa kadzalika qauluhu ta'ala. Sekarang dalil dari ayat. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman." Mereka orang-orang munafik pada hari itu lebih dekat kepada kekufuran daripada kepada keimanan. Dalla ala annal imana yankus hatta yakuna aqraba ilal kufur. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan, ayat ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu akan berkurang sehingga menjadi lebih dekat kepada kekufuran. Keimanan akan bisa berkurang sampai hilang keimanannya sehingga masuk ke dalam kekufuran. Surat Ali Imran ayat 167, ya. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka orang-orang munafik pada hari itu lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa berkurang, bisa melemah, ya. Dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanih. Fa illam yastati' fa biqalbih. Wa dzalika adhaful iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Bila mampu, rubah dengan tangannya. Ini dalil ingkarul mungkar. Ya, mengingkari kemungkaran. Kemungkaran bukan dibiarkan, ya, tetapi diingkari. Sebagai bentuk sayang kita kepada saudara-saudara kita, ya, maka kita ingkari kemungkaran. Nah, jangan kita biarkan. Kalau kita biarkan, tandanya enggak senang, enggak sayang, ya. Dibiarkan manusia terjerumus ke dalam kesesatan. Dibiarkan manusia terjerumus ke dalam kesalahan. Nah. Tetapi kalau dia benar sayang kepada saudaranya, ingkari kemungkaran yang ada padanya. Nah, ini tanda dia cinta. Pengen saudaranya tetap lurus, tetap istiqomah. Nah, tidak terjatuh ke dalam kesesatan. Tidak, na'am, seperti mereka yang mengatakan jangan mengingkari kemungkaran, nanti terjadi perpecahan, nanti terjadi kekacauan, apa? Perpecahan, hilang ukhuwah dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kemungkaran merajalela, tidak ada yang mengingkari, ya, dengan dalih menjaga persatuan. Persatuan dalam tanda kutip. Ya. Nah, persatuan dalam tanda kutip. Persatuan yang diinginkan syaitan seperti ini. Ya. Adapun persatuan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah persatuan di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar. Nah, ini persatuan yang hakiki. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya. Jangan berpecah belah. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ingkarilah dengan tangannya kalau dia mampu. Fa illam yastati fa bi lisanih. Dan kalau dia tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya, ya, maka fa bi lisanih, maka dengan lisannya, ingkari dengan lisannya, dinasehati, ya. Nah, disampaikan peringatan, ya, larangan dari Allah dan Rasulnya tentang kemungkaran tersebut, ya. Sampaikan ancaman dari Allah dan Rasulnya bagi orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Dinasihati dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbih. Kalau tidak mampu menasihati, ya, maka fabiqalbi, ingkari kemungkaran dengan hatinya. Hatinya membenci kemungkaran tersebut. Nah. Wadhalika ad'aful iman. Dan yang ketiga ini, yang mengingkari keimanan dengan hatinya, ad'aful iman, adalah selemah-lemah keimanan. Kalau seandainya dia melihat kemungkaran, ya, hatinya tidak mengingkari, malah senang, suka, ya, malah mendekat dan seterusnya. Nah, maka dipertanyakan keimanannya, ya, tanda tanya keimanannya. Nah, karena selemah-lemah iman adalah mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Baik, nah, ketika tidak bisa dengan tangannya, maka dengan lisannya nasihat. Ketika tidak bisa juga, ya, khawatir ini khawatir itu misalkan, nah, maka dengan hatinya. Nah, dengan hatinya, ya, ingkari dengan hatinya dan tinggalkan, ya, jangan, nah, gabung sama orang-orang yang sedang mabuk-mabukan misalkan, ya, yang penting hati saya mengingkari, tapi gabung, ya, sama. Nah, tidak demikian, tetapi apa? Ingkari dengan hati dan tinggalkan. Nah, karena kita benci dengan perbuatan tersebut, kita tinggalkan. Kemudian hadis ini sahih, ya, hadis sahih, hadis yang masyhur, ada dalam Arba'un An-Nawawiyah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat siapa? Hadis arba'in. Sahabat man? Man sahabi hadzal hadis? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastatifa bi lisanihi wa illam yastatifa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Hadis masyhur. Ada dalam Arba'un An-Nawawiyah. Man sahabi hadzal hadis? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ahsanta ya Bazulfa. Naam. Ihfazu al-ahadith al-arba'un an-nawawiyyah. Al-arba'in an-nawawiyyah. Dihafal hadis-hadis arba'in. Kemudian hadis ini dalla ala anal imana yad'uf. Hadis ini menunjukkan bahwasannya keimanan itu bisa melemah atau berkurang. Ayyankus. Makna yad'uf melemah yaitu berkurang. Fal imanu idzan yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Maka kesimpulannya keimanan itu akan bertambah dengan melakukan ketaatan dan akan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Selesai dari pembahasan tentang dalil ziyadatul iman wa nuqsani. Dalil-dalil tentang bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian qala al-muallif atau qala syarih rahimahullah hafizahullahu ta'ala qawluhu wa arkanuhu sittah, dan ucapan penulis yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, ucapan penulis wa arkanuhu sittah, dan rukun-rukun iman ada enam. Ay da'aimuhu, artinya arti rukun-rukun adalah da'aimuh, yaitu penopangnya, penyangganya. Ada enam. Allati yakumu alaiha, yang keimanan berdiri di atasnya. Wa yafqudu bifaqdiha, dan akan hilang keimanan dengan hilangnya rukun-rukun tersebut atau penopang-penopang tersebut. Aw bifaqdi wahidin minha, dan akan hilang keimanan dengan hilangnya salah satu dari rukun-rukun yang enam tersebut. Rukun-rukunnya sittatu arkan, ada enam rukun. Wahia, yaitu al-awwal yang pertama, antu'mina billah. Mulai Syekh menjelaskan tentang apa? Rukun-rukun iman. Yang pertama, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Farruknul awal wahwal imanu billah. Maka rukun yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yashmalu anwa'at tauhidis thalathah. Maka rukun yang pertama ini, beriman kepada Allah, ini mencakup tiga jenis tauhid. Ini mencakup tiga jenis tauhid. Aliman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala wahidun ahadun fardun somadun. Itu mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa, maha tunggal, maha satu, ya, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. La syarika lahu fi rububiyatihi wala fi uluhiyatihi. Yang tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya dan dalam peribadahan kepadanya, dalam uluhiyahnya. Wala fi asma'ihi wa sifatihi, dan juga tidak ada sekutu dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nama-namanya yang indah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu mencakup na'am arba'ata umur. Yashmal arba'ata umur, mencakup empat perkara. Yang pertama, aliman biwujudillah, beriman dengan adanya Allah, beriman dengan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah. Taib, yaitu beriman bahwasannya Allah yang maha pencipta, Allah yang mengurus alam semesta, mengatur, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Ini beriman terhadap rububiyah Allah. Kemudian beriman dengan uluhiyah Allah, meyakini hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Nah, kemudian beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, meyakini bahwasannya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi Allah. Nah, yang maha sempurna. Baik, ini ringkasan tentang beriman kepada Allah. Bahwasanya beriman kepada Allah mencakup 4 perkara ini. Penjelasan 4 perkara ini juga sebenarnya panjang. Panjang lebar. Beriman dengan keberadaan Allah, beriman dengan rububiyah Allah, beriman dengan uluhiyah Allah, dan beriman dengan asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ada ya di luar ya? Karena sudah azan, mungkin dipotong azan terlebih dahulu. Ya, dan kita lanjut ba'dal azan. Ya, kita lanjutkan sedikit tentang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, sedikit faedah tentang keutamaan menjawab lafad-lafad azan. Bahwasanya ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memiliki keutamaan yang besar. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa yang dia mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, kecuali dalam hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang menjawab lafaz azan, kemudian setelah itu dia bersolawat, dan sebaik-baik lafaz solawat adalah solawat Ibrahimiyah, sebagaimana solawat dalam tasyahud. Kemudian setelah bersolawat dia berdoa, Allahumma rabbaha hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Barang siapa yang melakukan hal ini, maka baginya syafaatku pada hari kiamat. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan sunnah ini akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sudah selayaknya bagi kita untuk tidak terlewatkan dengan keutamaan yang besar ini, mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengikuti lafaz azan ya, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah itu kita membaca salawat, dan setelah itu membaca doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tama ila akhir ad-du'a. Naam. Dan demikian para ulama alaihim rahmatullah ya, mengajarkan kepada kita dan mencontohkan kepada kita. Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika beliau ditanya melalui telepon ya, ada orang bertanya tentang agama kepada beliau melalui telepon. Kemudian tiba-tiba sedang mau menjawab pertanyaan, tiba-tiba azan berkumandang. Maka beliau mengatakan, tunggu sebentar, kami akan menjawab azan terlebih dahulu. Dalam posisi sedang nelpon. Nah, subhanallah, ini teladan yang patut kita contoh ya, dari seorang imam kabir, imam yang besar, Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Nah, kemudian bagaimana kalau azannya sini azan, sana azan, selesai di sini azan, di samping azan lagi ya. Apakah kita menjawab semua azan? Kalau bisa, kenapa tidak? Ya. Nah, tidak hanya azan yang ada di tempat kita, demikian pula azan yang ada di luar yang kita dengar. Nah. Taib. Kalau kita bisa, kenapa tidak? Taib. Sebagaimana juga ini fatwa dari para ulama alaihim rahmatullah ya. Yang seingat ana Syekh Shalih Al Fauzan atau yang lainnya, ketika ditanya dengan pertanyaan ini, banyak berkumandang azan di masjid ini, masjid itu, mana yang dijawab? Ya. Maka beliau menjawab, nah, apakah kamu rugi ketika kamu menjawab azan yang ini dan azan yang itu? Nah, artinya apa? Taib, kalau bisa menjawab semua azan, dijawab. Ya. Kemudian berdoa dengan doa setelah azan tersebut sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ruginya. Baik, ya. Dan ini adalah khusus untuk yang mendengar azan. Adapun muadzin selesai azan ya sudah. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Telah kita sebutkan bahwasannya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu mencakup empat perkara. Yang pertama, beriman dengan keberadaan Allah, wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Nah, dan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu ditunjukkan oleh fitrah kita, akal kita, dan juga ditunjukkan oleh syariat. Nah, dalil-dalil yang sahih baik dari ayat atau dari hadis. Dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam awal matannya, "Fa idza qila laka bima 'arafta rabbak," bila dikatakan kepada engkau dengan apa engkau mengenali Rabbmu, "fakul," apa? "Bi ayatihi wa makhluqatihi," katakanlah. Nah, dengan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, dan dengan adanya makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan adanya makhluk-makhluk ini menunjukkan ada khaliknya, ada penciptanya ya. Nah, dan demikian pula fitrah kita ya, fitrah seseorang itu menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala ya, secara fitrah. Nah, manusia ya, naam, dia meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dari seorang yang dilahirkan atau bayi yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Di atas fitrah, meyakini adanya Allah. Nah, maka kedua bapaknya lah yang menjadikan bayi tersebut sebagai orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang Majusi. Adapun ketika dia lahir, maka lahir di atas fitrah. Nah, fitratul Islam, di atas fitrah Islam. Dan juga keberadaan Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan akal. Akal yang sehat, ya. Bukan akal yang tidak sehat. Nah, kalau akal yang tidak sehat, ya, mengatakan bahwasannya, nah, manusia itu bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia itu adalah merupakan bentuk proses apa namanya? Nah, evolusi yang tadinya monyet, ya. Nah, orang manusia purba, ya, dan seterusnya jadilah manusia. Padahal mereka yang berpendapat seperti ini enggak mau dikatakan nenek moyangnya itu monyet. Nah, coba katakan kepadanya, dasar anak monyet, mau enggak? Enggak mau, ya. Nah, taib, adapun akal yang sehat, dia meyakini bahwasannya makhluk-makhluk ini, manusia, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian karena, ya, makhluk-makhluk ini, ya, seperti contohnya manusia yang begitu indah ciptaannya, ya, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, ada alat pencernaannya, ada alat makannya, ya. Nah, kemudian matanya, ada alisnya, ya, kemudian hidungnya juga mengarahnya ke bawah lubangnya, ya. Ciptaan yang begitu indah. Nah, mustahil kalau tidak ada penciptanya. Sangat mustahil kalau tidak ada penciptanya. Nah, maka labud min khaliqin au jadah, harus ada yang menciptakannya. Nah, karena tidak mungkin makhluk dia menciptakan dirinya sendiri, ya, enggak mungkin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, menantang orang-orang musyrikun, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ya. Nah, am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi, ya, mereka enggak percaya. Nah, bal la yuqinun, mereka enggak yakin, enggak percaya. Maka ayat-ayat ini menunjukkan secara akal, ya, bahwasannya na'am, makhluk tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri, ya. Mesti ada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil secara syar'i, dalil-dalil secara syar'i tentang adanya Allah itu adalah dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa tadi? Beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Taib, atau sebelumnya, beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, keimanan seperti ini lam yudkhil sahibahu fil Islam, belum memasukkan pelakunya ke dalam Islam. Sekedar meyakini adanya Allah, belum memasukkan pelakunya ke dalam Islam. Kemudian yang kedua, al-iman birububiyyatih, beriman dengan rububiyyah Allah, yaitu meyakini bahwasanya Allah yang telah menciptakan, yang telah memberikan rizki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Ini beriman dengan rububiyyah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, menciptakan dan memerintahkan dan memerintah hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keimanan dengan rububiyyah Allah subhanahu wa ta'ala, beriman dengan rububiyyah Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini Allah yang menciptakan, memberikan rizki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya, keimanan seperti ini juga belum memasukkan pelakunya ke dalam Islam. Nah, sebagaimana orang-orang musyrikun jahiliyah, mereka yakin dengan adanya Allah, dan mereka yakin bahwasanya Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, dan seterusnya. Ya, nah, wa in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Tetapi keimanan dengan rububiyyah Allah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memerangi mereka karena mereka masih menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Kemudian yang ketiga, apa? Al-iman bi-uluhiyatih, beriman dengan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu meyakini bahwasannya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Dan sesungguhnya peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah peribadahan yang batilah. Peribadahan yang batil. Kemudian yang ketiga, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita meyakini dan menetapkan nama-nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kelayakan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai kelayakan yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa kita mentahrif, tanpa kita menyelewengkan maknanya dari makna yang benar ke makna yang batil. Nah, istawa dirubah maknanya jadi istaula, menguasai. Ya. Padahal istawa maknanya ma'rum, ma'lum indana. Ya. Nah, kita ketahui maknanya istawa. Ya. Tapi mereka memalingkan maknanya menjadi istaula, menguasai. Maka min ghairi tahrif, kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa tahrif, tanpa memalingkan maknanya ke makna yang batil. Yang kedua, min ghairi ta'til, tanpa menta'til, tanpa menafikan makna yang benar, tanpa menafikan, tanpa meniadakan makna yang benar. Nah, tanpa menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, atau tanpa menafikan makna dari nama dan sifat ya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang ketiga, min ghair takyif, tanpa membagaimanakan, tanpa kita mengatakan oh na'am apa sifat Allah itu sebagaimana sifat ini dan sifat itu ya. Dan juga tanpa mempertanyakan bagaimana sih istiwanya Allah, bagaimana sih tangannya Allah, tanpa mempertanyakan ya, yang seperti ini gak perlu ditanya, karena ini perkara yang gaib. Kewajiban kita hanya meyakini dan menetapkan. Nah, tidak perlu bertanya bagaimana tangan Allah atau istiwanya Allah atau yang lainnya. Dan yang ketiga, tanpa mentamsil, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Tangan Allah itu seperti tangan makhluk. Nah, tanpa melakukan hal yang demikian. Ya, baik. Melainkan apa? Kita menetapkan sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang jelas tidak sama sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, sebagaimana tidak sama zat Allah dengan zat makhluknya, maka sifat-sifatnya juga tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik. Allah memiliki nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya. Ya Ghaffar, ighfirli. Ya Razzaq, irzqni. Ya. Dan seterusnya. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayajzauna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, karena telah keliru, menyimpang, sesat dalam meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini sekilas tentang rukun iman yang pertama, yaitu antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup empat perkara ini. Itu beriman dengan wujud Allah, adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah. Yang ketiga, beriman dengan uluhiyah Allah. Yang keempat, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, antu'mina bimalaikatih. Nah, beriman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pembahasan beriman kepada malaikat-malaikat Allah ini pembahasan yang cukup luas. Sehingga insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.